Salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Ikhwan billah rahimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan berikutnya dalam kitab Tafsir Al-Lam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, bab as-salam. As-salam kata beliau rahimahullah adalah huwa as-salafu waznan wa ma'nan. Salam yani salaf, waznan bentuk kalimatnya sama, salam salaf juga maknanya sama. Wasummiya salaman li taslimi ra'sil mal fil majlis, dinamakan dengan salam karena pihak pembeli menyerahkan uang dengan tunai di majlis. Ya, ada petani, dia butuh uang dan kebetulan dia sudah menanam padi, datang ke seorang yang punya uang. Ya, dia bilang saya butuh uang misalnya 5 juta. Nanti 5 juta ini akan saya bayar dengan padi yang nanti akan dipanen 1 kintal misalnya. Ini salam atau salaf. Kenapa dikatakan salam? Karena si pembeli ya menyerahkan uang tunai di majlis akad, langsung diserahkan 5 juta ini tunai. Ya, wasalafan litakdimihi. Ya, nanti ini tadi beri tempo sekian bulan, ya sekian lama untuk menyerahkannya dengan jumlah sekian kilo atau 1 kintal misalnya. Ini salam. Qala wa ta'rifuhu syar'an. Adapun definisinya dalam syariat adalah aqdun mausufun bidzimmah. Ya, aqdun mausufun bidzimmah. Akad terhadap sesuatu yang disifati dengan sifat-sifat yang khusus, yang terbedakan dengan yang lain. Iya, misalnya jenisnya beras, naunya macamnya misalnya beras apa misalnya Cianjur atau apa. Mausufun fi dhimmah, iya, yang akan menjadi tanggungan pihak penjual untuk mendatangkan barang yang telah disifati tersebut. Muajjal, dalam tempo waktu tertentu. Bi thamanin maqbulin bi majlisil akad. Iya, dengan pembayaran yang makbul, yang tunai, diterima di majlis akad. Wa bihadza ta'rif, dengan ta'rif ini definisi ini, yu'lamu, diketahui, annahu naw'un minal bai', bahwa salam itu adalah satu macam jual beli. Aqdun mausufun, ya, akad jual beli sesuatu yang mausuf, disifati dengan sifat-sifat yang khusus yang rinci. Ucapan beliau rahimahullah ta'ala, akdun mausufun, ya keluar darinya akdun mu'ayyan, adal mu'ayyan. Kalau dia datang, ya si petani atau bilang, ini saya ada beras di lumbung, atau lebih tepat lagi nanti seperti berita yang kedua, seorang datang ke rumah temannya, di rumah temannya ternyata ada misalnya terigu satu kintal yang dia lihat. Kata si temannya ini, ayolah sini uang 5 juta, ya nanti ini terigu ini ya saya bayarkan sebagai bayarannya pekan depan. Ini bukan salam. Kenapa? Karena sudah akdun alal mu'ayyan. Iya, sudah jelas satu pihak apa namanya benda tertentu. Ini akdun mausufun, yang belum ada, yang ghair mu'ayyan. Yang kedua, ya sekali lagi dari ucapan beliau, akdun ala mausuf, keluar darinya akdun ala mu'ayyan. Ucapan beliau rahimahullah ta'ala, fi dhimmah, ya fi dhimmah, ya keluar darinya, dari definisi ini adalah sesuatu yang sudah ada, mausufun tapi mu'ayyan. Iya, si petani ini bilang ke si apa namanya, ke temannya yang mau diambil uangnya, di lumbung saya ada beras 1 kintal. Ini saya butuh uang 5 juta. Nanti beras yang ada di lumbung ini, ya beras apa misalnya rojo lele atau Cianjur, sebanyak 1 kintal saya akan kirim ke Anda. Iya, saya butuh uang sekarang 5 juta. Ini bukan salam. Ya, karena ini sudah mausufun mu'ayyan. Mausufun mu'ayyan, sudah ada bendanya memang, tapi belum dia lihat. Tidak ada di tempat. Iya. Kalau ini akdun mausufun fi dhimmah. Iya, akad satu benda yang sifatnya rinci jelas, iya beras jenisnya, iya rojo lele apa namanya naunya sekian kintal beratnya, akan diserahkan bulan keberapa misalnya. Kemudian fidhimah ini benda belum ada, bendanya belum ada, nanti akan menjadi tanggungan dia untuk mengadakannya ketika panen. Ini fidhimah, bendanya belum ada di tangan dia, belum dia miliki. Qala kata beliau rahimahullah ta'ala, mu'ajjal. Salam itu dengan mu'ajjal, yakni tempo tadi. Si petani ini akan bayarnya dengan beras dia dalam tempo waktu tertentu. Iya. Kalau dia sini uang 5 juta, nanti nih beras 1 kintal, bukan salam namanya, jual beli. Baik. Iya, kalau salam adalah mu'ajjal, penyerahan apa namanya bendanya dengan tempo. Kemudian bisamanin maqbudin bi majlisil aqd. Ini dan syaratnya salam di antaranya adalah, iya, dan termasuk dalam definisi dengan iya penyerahan pembayaran maqbud tunai di majelis akad. Di majelis akad langsung diberi 5 juta. Nih, nanti barangnya nanti. Ini salam. Qul rahiman rahimakumullah. Saya katakan tunai karena disebutnya para ulama kita, satu di antara transaksi yang tidak boleh adanya rubun, ya, DP, itu adalah ini, bayi salam. Dalam bayi salam dia harus tunai serahkan semuanya. Tidak bisa dia bilang ini 1 juta dulu, nanti sore 4 juta lagi, atau nanti pekan depan 4 juta lagi. Langsung tunai. Iya, di antara transaksi jual beli yang tidak boleh ada DP, tidak boleh ada urbun, ini bayi as-salam. Juga bayi, ya, membeli barang-barang ribawi, artinya yang ada padanya hukum riba, seperti misalnya membeli emas. Tidak boleh seorang yang membeli emas, ya, bilang ke tukang emas ketika beli emas 10 gram yang harusnya harganya 10 juta, dia bilang nih, ya, saya bayar 2 juta dulu, ya, 8 juta lagi nanti. Ini tidak boleh karena syarat jual beli emas, ya, dengan uang itu harus taqabud, harus qabud. Kalau tidak, maka akan terjatuh ke dalam riba nasi'ah. Kesimpulannya kita pahami, wa ta'rifuhu syar'an aqdun 'ala mausufin. Salam itu adalah akad jual beli atas satu benda yang telah disifati dengan sifat-sifat yang khusus, yang bisa terbedakan dari yang lainnya, dijelaskan jenisnya apa, nau'nya apa. Ya, fi dhimmah, ya, dalam tanggungan pihak penjual yang akan mendatangkan benda yang telah sifat tersebut, yang sesuai dengan sifat-sifat yang disebutkan. Muajjalun, ya, diserahkannya dengan tempo waktu tertentu, tidak tunai. Ya, bithamanin makbudin bimajlisil aqd, ya, dan bayarannya itu langsung diterima dengan penuh di majlis akad. Ini salam. Qala rahimahullahu ta'ala, wal aslu fi jawazihi asal, ya, dalil. Asal ini banyak maknanya. Di antara makna al-asl adalah ad-dalil, sebagaimana Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah seringkali dalam kitab beliau tafsir menyatakan wa aslu hadil masa, maksudnya dalil. Dalil yang menunjukkan bolehnya salam itu adalah al-kitab wa sunnah wal ijma wal qiyasus sahih. Salam itu boleh dalam syariat Islam berdasarkan dalil dari Al-Quran, wassunnah, walijma, walqiyas as-sahih. Qala kata beliau rahimahallahu ta'ala, fa'ammal kitabu, adapun kitab, ya, Al-Quranul Karim, faqaluhu ta'ala, ya ayuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum bidainin, jika kalian, ya, saling berhutang di antara kalian, ila ajalin musamma, ya, sampai waktu tertentu yang telah disebutkan, faktubuh, ya, maka hendaknya kalian menulisnya. Ya, dua bimbingan dalam ayat ini. Yang pertama adalah, ya, ketika seorang berhutang maka disyariatkan adanya al-kitabah. Kitabatul dain ini masrum. Apalagi zaman-zaman fitnah seperti ini, yang seorang gampang berbohong, gampang bersumpah dusta, ia mengingkari hutang yang harus dia bayar. Ya, sudah terkikisnya kejujuran, banyaknya khianat, maka al-kitabah, kitabatul dain di zaman sekarang ini sangat-sangat dibutuhkan. Yang kedua, ya, ad-dain itu hendaknya bertempo. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat sebelumnya, wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisarah. Ya kalau dia pihak yang utang itu kesulitan, yakni ketika datang tempo waktu pembayaran hutang yang telah dia janjikan sesuai dengan tempo waktu yang ada, kemudian dia masih kesulitan untuk membayar, fanadziratun, yakni tunggu, beri tempo dia, ila maisarah, sampai dia memiliki kemudahan untuk bayar hutang. Kalau memang dia benar-benar seorang yang jujur, yang punya semangat kesungguhan membayar hutang, tapi dia punya kesulitan untuk bayar di saat yang telah ditetapkan, maka panadziratun ila maisarah, beri tempo lagi sampai dia punya kemudahan. Ya, wa antasaddaqu khairul lakum. Jadi kalau kalian sedekahkan ya hutang tersebut, piutang yang ada pada dia, karena melihat dia sedang kesulitan, akhirnya dia kamu sedekahkan, maka itu lebih baik bagi kalian. Wa antasaddaqu khairul lakum. Asyahid. Ya, hendaknya seorang yang melakukan hutang piutang dicatat dan ditetapkan waktu tertentu kapan pembatasan ia pembayar hutang tersebut. Ketika dia bisa bayar, alhamdulillah. Ya, ketika dia tidak bisa membayar, maka minta tempo lagi. Minta tempo lagi. Dan kata para ulama kita dari ayat ini, wajib hukumnya pihak pemilik piutang untuk memberikan tempo tambahan sampai kemudahan, ada kemudahan, kalau memang dia melihat ya pihak yang punya utang ini benar-benar dia seorang yang shadiq, yang jujur, dia bersungguh-sungguh membayar hutang namun tidak punya kemampuan. Iya, beda kalau seandainya dia adalah seorang yang zalim, dia mematil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matlul ghani zulmun, matlul ghani zulmun. Iya, penundaan hutang, penundaan pembayaran dari seorang yang punya kemampuan, dia remehkan, dia tunda-tunda, iya sengaja dia pura-pura lupa atau yang lainnya, maka ini satu kezaliman. Matdul ghani zulmun. Iya, ketika sudah dia janji bulan ketiga akan bayar hutang, alhamdulillah di bulan ketiga ini dia punya kemampuan lebih untuk bayar hutang, tapi dia tidak menyegerakannya, maka dia ada suara yang zalim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matlul ghani zulmun. Namun kalau kita lihat dia memang seorang yang mu'sir, dia seorang yang sedang kesulitan, kita tahu kejujuran dia, ya kesungguhan dia, senantiasa dia misalnya klarifikasi, iya di tahun, di bulan pertama bilang alhamdulillah nih mudah-mudahan bisa bayar utang, bulan kedua dia datang lagi, akhir mudah-mudahan nih kayaknya insyaallah saya pekan ketiga bisa bayar utang, ada hubungan, ada komunikasi. Qadarullah masyafa, di bulan ketiga dia datang, qadarullah masyafa, iya saya sudah berusaha mengumpulkan, ternyata awal bulan ini ada keperluan mendesak, misal anak yang sakit, ya istrinya butuh berobat atau yang lainnya, sehingga kepake. Kalau memang Anda lihat dia seorang yang shadiq dan dia seorang yang punya kesungguhan bayar hutang, maka wajib hukumnya untuk memberi tempo. Wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Nah, asyahid intinya itu kitabatul dain. Yang kedua adalah apa? Tempo ketika kita melakukan utang piutang. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma terkait dengan masalah kita, masalah salam. Qala, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, asyhadu an salaf al-madmun ila ajal musamma qad ahlahu Allah bi kitabih wa adina fihi thumma qara hadhihi al-ayah. Aku bersaksi bahwasanya salaf yang dijamin oleh penjualnya untuk diserahkan di waktu tertentu yang telah ditetapkan itu telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah telah mengizinkannya. Kemudian beliau membaca ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Beliau menyatakan salam masuk daripada ini. Ketika seorang menyerahkan uang 5 juta dan si penjual menjanjikan akan membayar dengan 1 kintal beras, apa misalnya rojolele atau Cianjur misalnya, maka ini sudah utang piutang yang ila ajalin musamma. Kata beliau ini masuk ke dalam kandungan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Qala, kata beliau rahimahullahu taala, wa amma sunnah, adapun sunnah ini hadis, faminha haditsul bab alati, adalah hadis di antara hadis ya bab yang akan datang kita baca, ya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala, kata beliau, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, Rasulullah SAW datang ke Madinah, wahum yuslifuna thimar as-sana was-sanataini was-thalath, dalam keadaan mereka orang-orang Madinah telah melakukan salam, ya pihak yang punya uang menyerahkan uang untuk nanti dibayar dengan buah-buahan, dengan korma, ya setahun atau dua tahun atau tiga tahun. Maka Rasulullah SAW mentakrir perbuatan mereka, membiarkan yang menyetujuinya, mentakrirnya dengan menyatakan, man aslafa fi syai'in, barang siapa yang melakukan salam dalam satu barang tertentu, fal yuslif fi kairin ma'lumin, maka hendaknya lakukan salam dengan ya takaran yang ma'lum, wa wazdin ma'lum atau timbangan yang ma'lum, ila ajalin ma'lum, sampai tempo waktu yang maklum. Ini menunjukkan boleh. Dan beliau sebutkan di sini dua syarat. Syarat yang pertama adalah harus dengan takaran yang maklum atau timbangan yang maklum. Ketika seorang menyerahkan 5 juta akan diganti dengan korma, dibayar dengan korma. Kormanya korma apa? Jenisnya korma. Korma-korma naungnya banyak. Korma Madinah atau korma Mesir atau korma Irak atau yang lainnya. Berapa takarannya atau berapa timbangannya? Kemudian ila ajalin ma'lum, kapan waktunya dipinjam diserahkan? Karena harus ajalnya, temponya ma'lum. Ini hadis. Qala, kata beliau rahimahullah, wa ammal ijma, adapun ijma, falima ada falam yunqal, falam yunqal an ahadin minal ulama'i manu, tidak dinukil dari seorang pun ulama yang melarang assalam. Ini dengan disebut dengan ijma sukuti. Iya, tidak ada satupun yang menolak, mencegah, melarang salam. Kata beliau, qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ajma'atil ummah, telah ijma umat muslimin ala jawazis salam, ya ijma bolehnya salam, fi ma'alimtu, sebatas pengetahuanku, kata beliau, mereka ijma tentang bolehnya salam. Qala, kata beliau rahimahallahu ta'ala, wa huwa ala wafqil qiyas, dan salam ini sesuai dengan qiyas yang sahih, wal maslahah lil bai wal mushtari, dan maslahat bagi bai wal mushtari. Wal mushtari, si pembeli, yantafi'u bisyara silah, dia akan mendapatkan manfaat karena bisa membeli barang bi aqalli min qimati hadirah, lebih murah dari harganya kalau seandainya sudah ada. Ya, si petani ini kalau dia jualnya sudah panen, misalnya beras yang dia tanam, apa namanya, yang dia sedang dia ya tanam ini beras, misalnya beras rojo lele, nanti kalau sudah dipanen sudah jadi beras dijual, itu mungkin bisa harganya 10.000 satu liter. Iya, dengan dia datang ke orang yang punya uang, karena ketika dia butuh uang sekitar 3 bulan dan lagi panen, dia datang ke yang punya uang, sini sekian, nanti saya bayar dengan beras, mungkin paling dihargai 8.000. Nanti saya akan bayar dengan sekian, dihitung misalnya 8.000 satu liternya. Maka si pembeli yang menyerahkan uang punya keuntungan, intifa. Apa itu? Dia mendapatkan harga beras lebih murah kalau dibandingkan kalau seandainya dia sudah panen dulu, ya kemudian berdijual. Ini qala wal ba'i'u, si penjual apa keuntungannya? Yantafi'u bitawassu'ihi bithaman, dia mendapatkan manfaat karena dia mendapatkan kelapangan dengan uang yang diserahkan di awal majlis. Dia dalam keadaan sudah butuh uang, tidak ada buat belanja, buat kebutuhan di rumahnya misalnya, ya dengan dia dapat uang 5 juta atau sekian juta, dia mendapat kelapangan sampai waktu panen dia punya bekal. Ini maslahah lil ba'i wal mushtari. Ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, min mahasin al-Islam. Assalam itu termasuk mahasinul Islam, termasuk menunjukkan indahnya Islam, bagusnya Islam adalah salam, karena ternyata masing-masing mereka memiliki, mendapatkan keuntungan. Qala kata beliau rahimahullah ta'ala, waqad usturitat fihi surutu alladhi tuhaqqiqu fihi maslahah. Iya, para ulama telah menetapkan syarat-syarat, tidak dibiarkan begitu saja. Ketika mereka membolehkan salam, maka mereka menetapkan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ya, untuk terwujudnya maslahah dari as-salam. Wa tub'iduhu 'anid darar wal gharar, dan menjauhkannya dari darar, dari mudarat dan dari gharar. Apa di antaranya, nanti kita baca di pertemuan akan datang, tapi di sini akan disebut secara global. Di antaranya, haitsu syurita qabdu tsaman bil majlis. Ini yang tadi kita sebutkan. Yang pertama disyaratkan harus diterima uang bayaran di majlis dengan tunai, tidak boleh dicicil. Litahsul al-fa'idatu minat tawsi'ah, agar tercapai faidah, ya adanya kelapangan bagi pihak penjual. Si penjual ini dia melakukan salam karena butuh uang tunai. Maka syaratnya adalah diserahkan uang di majlis tersebut dengan tunai kepada pihak, ya, yang menjual. Yang kedua, wa syartuhu al-ilmu bil-iwadain, ya, adanya ilmu tentang dua benda yang ditransaksikan. Iya, uangnya, kalau pakai uang berapa rupiah, barang yang mau disalam itu apa? Iya, jenisnya apa? Namanya apa? Kalau beras misalnya beras, berasnya beras apa? Kalau korma, kormanya korma apa? Dengan jelas. Kalau wal ajal, dan juga maklum temponya berapa lama? Iya, berapa lama? Sehingga diantara syarat nanti akan kita baca adalah tidak boleh dia melakukan salam, iya, satu benda yang dimungkinkan tidak akan ada di tempo yang telah ditetapkan. Iya, misal dia salam rambutan, misalnya rambutan, nanti akan saya bayar dengan buah rambutan pohon saya. Iya, rambutan apa misalnya, rafi'ah apa-apa. Iya. Bulan misalnya, bulan kalau pakai kita misalnya, bulan nanti bulan Januari misalnya. Padahal di bulan Januari enggak ada. Biasanya rambutannya bulan Januari. Rambutnya biasanya bulan Juni, bulan apa namanya Juli misalnya. Kalau sampai dia menetapkan tempo dalam keadaan dipastikan ya di waktu tersebut tidak ada barangnya, maka tidak sah. Tidak sah. Harus tempo yang dipastikan kemungkinan atau kemungkinan besar ada barang tersebut di waktu yang telah ditetapkan ajal. Iya. Uangnya tunai diberikan di majelis. Iya. Yang di barter uangnya berapa, barangnya apa, jelas. Kemudian ajal, temponya juga jelas. Qala wadabtu al-musallam fi bi ma'ayirih syar'iyyah. Kemudian dhabt, diberi batasan-batasan sifat-sifat barang yang mau disalamkan ini dengan iya ukuran-ukuran yang syar'i. Dijelaskan sifat-sifatnya dengan rinci. Ya, supaya tidak ada niza', tidak ada pertikaian di antara mereka. Kalau semata-mata nanti akan saya bayar dengan beras. Iya, satu kintal. Ternyata dikasih beras-beras jelek. Iya, dalam keadaan si yang memiliki uang, yang ngasih uang, dia punya pikiran nanti yang akan dia dapat rojo lele. Ternyata dia dapat berasnya beras bulog misalnya. Akhirnya ribut. Maka harus jelas. Dilobet. Apa bendanya? Iya, barangnya. Apa gimana sifat-sifatnya, rinciannya? Qala lib'adi niza'. Ini untuk menjauhkan dari niza', pertikaian. Wa muhasamat. Iya. Qala wala farqa baina ta'jili thaman wa ta'jilil mathman. Tidak ada beda apakah yang di tempo itu adalah uangnya atau barangnya. Fakilahuma, keduanya wifqal qiyas, sesuai dengan qiyas wal maslahah wa syar'u, dan syarat Allah ini la yati la bil khair, tidaklah datang kecuali dengan kebaikan. Namun alhamdulillah bil alamin, nanti kita lanjutkan.